masih bersama New Metro pasti aja lepas. Masih spesial buat mencolok. Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintang? Pada diriku yang hina, New Metro. kasih saudariku.